إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ولهما عن زيد بن خالد قال dari keduanya ya, dan hadis yang diriwayatkan oleh keduanya yaitu riwayat Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid ini adalah seorang sahabat yang mulia Al-Juhani dari kalangan Ansar Al-Madani Sahabiyun masyhur, sahabat yang populer. Qala, dia mengatakan sallabina sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Rasulullah SAW pernah mengimami kami. Ini nanti makna sallabina itu sallalana sallabina. Kalau makna sallabina, maknanya berarti Rasulullah SAW ya ummuna. Beliau mengimami kami. Ya, beliau mengimami kami. Pada sholat subuh, yaitu pada sholat subuh. Jadi sholalana lamnya itu maknanya ba, ya. Lam di situ maknanya harful ba. Rasulullah SAW mengimami kami pada sholat subuh bil Hudaybiyah, ya. Itu Hudaybiyah tempat miqat ahlul Madinah. Yang dikenal sekarang nama dengan Bi'ir. Baik. Kemudian ala istri sama. Ala istri sama itu ma ya'kubu syai. Apa-apa yang mengikuti, maksudnya selepas ya, turunnya hujan kanat minal lail, semalam. Jadi Rasulullah SAW pernah mengimami kami sholat subuh selepas turunnya hujan semalam. Falamma sarafa, tatkala beliau telah selesai sholat, aqbala ala nas, ya, maka beliau menghadap kepada makmum, kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang. Faqal, kemudian beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Ini lafaz istifham, namun maknanya tanbih. Bukannya Rasulullah SAW ingin bertanya dari sesuatu hal yang tidak beliau ketahui, tidak. Tapi beliau tahu, cuma beliau ingin membangkitkan semangat para sahabat, sekaligus ingin mentanbih, memberikan peringatan pada para sahabat. Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, ini dia adab yang besar dari sahabat ketika mereka tidak tahu, mereka tidak menerka-nerka. Ya, tidak menerka-nerka. Langsung mereka serahkan kepada yang mengetahuinya itu Allah tabaraka taala dan juga tentunya melalui lisan rasulnya alaihi salatu wasalam, karena Rasulullah SAW ya, tidaklah beliau berucap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala asbaha min ibadi, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku, kata Allah, ya, min ibadi, hamba-hambaku yang beriman kepadaku pagi ini, dan ada yang kafir. Ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan, ya, kita telah diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadidzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah dia yang beriman kepadaku, ya, dan dia yang, ya, kufur kepada bintang-bintang. Ya, artinya dia menisbatkan hujan kepada Allah, tidak menisbatkan hujan kepada bintang. Sehingga ketika dia menisbatkan hujan pada Allah, dia bersyukur. Kalau dia menisbatkan hujan kepada bintang, maka dia kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, mengenai kufur akbar atau kufur asghar, pekan lalu telah dibahas perinciannya. Kalau dia mengatakan ini cuma sebab aja, ini kufur asghar. Ah, ini kufur asghar. Ini yang terangkan oleh para ulama. Tapi kalau dia memang dia meyakini, oh ini memang bintang ini yang memberi, sebagaimana keyakinan musyrikin zaman sekarang, ketika ada panen, oh itu memang Dewi Sri, ya, itu kufur akbar. Ya. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutir nabi nau ikada wa kada, kami diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu, yaitu dia sandarkan turunnya hujan kepada selain Allah. Ya. Walaupun dia mengakui yang menurunkan hujan adalah Allah, namun dia sandarkan ini, nah ini kufur asghar. Tapi kalau dia yakini yang memang menurunkan hujan itu adalah bintang-bintang, kufur akbar. Ya. Tapi falidzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, itulah orang yang kufur kepadaku karena dia menyandarkan hujan kepada selain Allah sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Berarti dia kufur atas nikmat Allah berupa hujan. Wa mu'minun bil kaukab, dialah yang beriman kepada bintang. Ya, beriman kepada bintang. Nah, ini dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Qarawi, ya, rahimahullah taala, syarhul kalimat mengenai kosakata di sini. Sallalana, sallabina, karena huruf lam di sini bermakna ba. Ya. Mengimami kami, kalau orang Arab mengatakan sallabina al-imamu. Ya, sallabina imamul masjidi. Maksudnya apa? Ya ummuna. Ya ummuna imamul masjidi. Mengimami kami. Mengimami kita. Ya. Al-Hudaybiyah makanun ma'rufun inda hududil haram. Itu adalah tempat yang ma'ruf, ya, yang sudah dikenal sekarang di dekat perbatasan haram dari arah Jeddah. Uyusamma bi as-Sumaisi al-An. Dikenal dengan nama Sumaisi atau dinamakan juga Bi'ir Ali. Ya. Atau dinamakan Sumaisi. Ala istri sama ay aqiba matar ala istri sama, dengan dikasrohkan hamzahnya, istri sama itu Ya'qubu syai, kan, yang mengikuti sesuatu, yaitu setelah hujan. Ya, ila istri sama itu maksudnya mator, ala istri sama, setelah sebelumnya hujan. Kenapa ya mator hujan kok dinamakan sama? Karena sama itu yang kita kenal itu punya dua makna. Sama yang kita kenal langit, ya, yang jamaknya samawat, yang kita kenal langit, langit pertama, kedua, ketiga. Atau sama makna yang kedua, maknanya sumu. Apa itu sumu? Ulu, ketinggian. Ketinggian. Ya, jadi kalau antum mengartikan hadis budak jariah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata budak apa? Qalat fis sama. Ini fi itu bisa bermakna ala, ulu, di atas langit. Bukan Allah di langit, karena di langit tidak ada Allah. Di langit itu malaikat, para nabi. Karena kalau Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh makhluk yang bernama langit. Sedangkan Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Allah lah yang meliputi seluruh makhluk. Nah, kalau antum artikan fi di situ zorfiyah, tetap zorfiyah, di, bukan di atas. Kan tadi kita makna fi sama, kita bisa artai sama itu langit, tapi fi-nya itu ala maknanya, ulu. Ya. Nah, itu di atas langit. Nah, tapi bisa aja kita artikan fi itu zorfiyah, di. Nah. Tapi bukan di langit, bukan dalam langit, tapi sama maknanya yang kedua, ulu. Fi sama ay fil ulu. Di mana Allah? Dalam ketinggian. Zatnya Allah dalam ketinggian. Paham enggak sini? Ya. Allah dalam ketinggian. Nah, hujan kok dinamakan dengan sama? Ya. Tayyib. Karena hujan itu dinamakan dengan sama li'annahu yanzilu minas sama. Karena hujan itu turun dari atas. dari angkasa, dari langit. Walaupun dia bukan dari pintu langit, karena dia dari awan ya, gitu. Tapi boleh. Nah, dinamakan hujan dengan sama karena sama itu maknanya kullu martafa, setiap yang tinggi. Nah, itu maknanya. Bisa dipahami sini? Taibarakallahu fiik. Ya. Ala isri sama gitu kan, minal lail, yaitu kana tilka fil lailah. Yaitu setelah semalam turun hujan. Berarti Rasulullah SAW mengimaminya ini ya. Mengimami para sahabat itu di Hudaybiyah setelah semalam hujan. Setelah semalam hujan. Dalam riwayat yang lain disebutkan karena sholatnya itu tanah, di tanah, maka ada lumpur-lumpurnya. Sehingga di kening Nabi SAW masih terdapat bekas ada lumpur atau tanah yang basah. Bekas hujan semalam. Kemudian falam mansorofa insorofa min sholatih. Insorofa itu maknanya bukan berpaling. Kan insorofa yansorifu itu maknanya berpaling. Tapi di sini maknanya iltafata. Menoleh. Ya, iltafata ilal makmumin. Ya. Menoleh ke arah makmum. Ya. Baik. Bukan maknanya falaman sorofa insirof minal makan. Berpindah dari tempat. Enggak. Tetapi tempat duduk imam sunahnya ketika selepas sholat dia di situ juga. Tapi dia enggak lagi ngadep kiblat, tapi dia menghadap ke makmum. Paham gak sih? Dia ngadep ke makmum. Tapi apa hikmahnya ngadep ke makmum? Banyak. Kayak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berinteraksi dengan sahabat. Mengajarkan ilmu sahabat. Nah, juga imam sholat itu. Ya, nanti dia juga tempat bertanya para makmum mengenai fikih sholat dan yang lainnya. Kalau dia ngadep sono, makmum segan nanya. Gitu. Nah, jadi imam sholat itu bukan cuma tugas yang imamin aja. Dia boleh memberitahu kalau ada anak-anak berisik diingetin, kalau tadi sob gak rapat diingetin. Ya, dia memberikan tanbih, dia memberikan juga wejangan gimana kalau nanti dia batal di tengah sholat. Maka yang di belakang dia itu yang akan meneruskan. Dan dia kasih tahu yang di belakang dia adalah bukan sembarang orang, namun orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengimami dari sisi qiraah bacaan dan juga fikih sholat. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian itu adalah orang yang berilmu, yang balik, yang nuha, yang berilmu. Berilmu bukan dari sisi qiraat saja, tapi juga dari sisi fikih salat. Ya. Juga dari fikih salat. Bisa dipahami sini ya? Mana lagi tadi? Ya. Aqbala 'alan nas. Ya, maka beliau menghadap ke manusia, ai qabalahum biwajih. Beliau menghadapkan wajah beliau kepada jamaah, kepada jamaah. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, Allah Taala berfirman, asbaha, ya, ya, asbaha ibadi, hamba-hambaku di sini, ai minan nas, hamba-hambaku dari kalangan manusia. Ya, yang dimaksud sini adalah ubudiyah al-amah, hamba secara umum. Ada yang mu'minun bi, beriman kepadaku, maksudnya apa? Syakirun li ni'mati, dia bersyukur akan nikmat-nikmatku. Karena dia sandarkan turunnya hujan, dia sandarkan kepada Allah, sehingga dia bersyukur atas nikmat hujan tersebut. Ya, sehingga dia mengatakan dalam hadis tersebut apa? Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah tabaraka ta'ala. Ya. Wa kafirun bi, di antara hamba-hambaku ini yang pagi ini ada yang beriman padaku, ada yang kufur padaku. Maksudnya apa? Kafirun bi ni'mati, kufur atas nikmatku, kufur nikmat. Ya, kenapa dia kufur nikmat? Karena dia sandarkan nikmat turunnya hujan kepada selain Allah. Ya, sehingga dia akan lebih mengapresiasi, mensyukuri sesuatu yang dia sandarkan tadi, bintang-bintang, Lupa yang menurunkan hujan adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi barakallahu fikum. Nah, kalau dia meyakini, oh bintang ini sebab, hakikat yang menurunkan adalah Allah, kafirun bi ini maknanya adalah, kata para ulama, kufur asghar. Kufur asghar. Tapi barakallahu fikum. Nah, gimana kalau meyakini turun tertahannya hujan karena ada Grand Prix di Mandalika, karena ada hajatan, tertahannya hujan karena Allah, tapi sebabnya barara gitu kan. Berarti dia membenarkan dukun dong. Si Rara itu siapa? Orang pinter gitu. Paranormal. Dukun. Kalau dukun, la ilaha illallah. Ini bahaya nih. Man atakahina wa arafa fa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kedatang ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun? Membenarkan. Membenarkan apa yang dikatakan dukun, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti pawang hujan itu dalam prosesinya dia memberikan sesaji sembahan yang diberikan pada jin, apakah dalam bentuk cabai, biji cabai, tomat, ya, belum lagi yang lain-lain, dupa segala macam dia berikan untuk jin. Kita berikan, na'udzubillah, memberikan sembahan sesaji kepada jin, walau seekor lalat aja, kekufuran, kata Rasulullah SAW, dakhala jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala nar rajulun fi dzubabin. Ada seorang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Jadi ini enggak bisa dikiaskan kufur asghar di sini ya dengan masalah pawang hujan. Karena pawang hujan melibatkan dukun. Membenarkan dukun syekh masalah tersendiri. Apalagi di situ ada sesaji-sesaji. Ya, yang dukunnya tersebut meminta kepada pasiennya, siapin ini, siapin itu, siapin ini. Ya. Disiapin dia. Tahu dia itu untuk jin. Ya, barakallahu fikum. Potong ini, potong itu. Nah, ini kekufuran tersendiri. Jadi yang dikatakan kufur asghar di sini, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di Al-Mulahhas menyatakan kufur asghar kalau dia meyakini apa? Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi pekan lalu apa? Kalau dia sandarkan ya, dia diakui ini ada hanya Allah, ini cuma sebab, bintang cuma sebab, itu kufur asghar. Bisa dipahami sini ya. Jadi bahaya itu. Dan saya lihat dukun Rara itu kok sekarang semakin naik ratingnya. Apa-apa panggil dia. Di repeat order terus. Udah kayak belanjaan di marketplace. Ini sunnah sayyi'ah yang pertama nih yang undang dia nih, Menteri BUMN. Ya. Menteri BUMN ini nanggung dosa-dosa semua. Kekufuran dari siapa aja yang mengundang si dukun Rara tadi. Dia yang undang pertama kali itu di mana? Atau mungkin bukan pertama kali, tapi di Mandalika itu yang mempopulerkan, yang memasyurkan, yang memperkenalkan Menteri BUMN ini. Ya, ya dan billah. Dia bersekutu dengan tagut dukun, naudzubillah. Ini dosa dia ini. Masyarakat harus paham. Ya. Dan juga aneh juga ikhwah, ketika ada Grand Prix Mandalika ada dukun Rara, ditahdir tuh si dukun Rara. Yang undangnya enggak ditahdir. Ajaib ya. Seakan-akan yang dosa itu hanya dukun. Pasien yang hajatan enggak apa-apa. Itu agama mana itu? Itu bukan Islam. Kalau agama Islam mentahdir dukun dan pasiennya. Karena Rasulullah SAW memberikan konsekuensi kepada siapa saja yang datang ke dukun, dua konsekuensi. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul. Siapa yang datang ke dukun peramal membenarkan apa yang dia katakan, kufur akbar, murtad keluar dari Islam, dikatakan para ulama Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Konsekuensi yang kedua, siapa yang datang ke dukun enggak membenarkan, cuma datang aja, lam tuqbalahu salatuhu arba'ina yauman, enggak diterima salatnya berapa? 40 hari. Jadi ada konsekuensi. Ya. Ini enggak. Ikhwah cuman, oh Rara ini, dukun, dukun, dukun, dukun. Yang undang enggak. Ini agama apa? Bukan Islam. Kalau Islam itu ada konsekuensi si dukunnya dan yang pasien si dukun tadi. Ini Islam. Ya. Kalau kemarin ikhwan-ikhwan itu bukan atas nama Islam. Mereka hanya mentahdir si raraknya, si dukunnya, pawang hujannya. Ya, itu bukan agama kita kayak gitu. Kalau agama kita, dukunnya dan yang datangnya. Nabi SAW memberikan konsekuensinya. Al-Quran menjelaskan konsekuensinya. Ya. Dahulu, yang kufur bukan cuman tukang sihirnya Fir'aun, tapi juga Fir'aun. Emangnya Fir'aun yang main sihir? Enggak kan? Tapi Fir'aun pasiennya, pelanggannya. Ya. Dan juga kebiasaannya ikhwah, penguasa yang kolaborasi sama dukun, sama tukang sihir, sama peramal, itu udah ada salapnya. Siapa? Fir'aun. Sebelum Musa lahir dia udah kolaborasi sama dukun. Nanti akan ada lahir nih yang akan menjatuhkan kekuasaan. Sampai Musa udah dewasa, dia kolaborasi lagi sama tukang sihir. Jadi kalau penguasa kolaborasi sama dukun, nah itu salafnya siapa? Fir'aun. Ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Dan gak ada dalam sejarah kekhalifahan sejak Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sampai Turki Ottoman yang berantakan, itu ada yang kolaborasi sama dukun tuh gak ada. Gak ada. Ya, enggak ada ya. Mau lihat sejarah kekuasaan apa? Para penguasa dari Abbasiyah. Ya. Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, semuanya enggak ada yang kolaborasi sama dukun. Enggak ada. Sampai yang berantakan di Ottoman itu. Di Turki sebelum digulingkan oleh para murtadun dari kalangan sekuler. Sehingga runtuh seruntuh-runtuhnya 1924 Masehi kemarin. Itu tidak ada yang kolaborasi dengan dukun. Hajjaj bin Yusuf apalagi nggak ada, nggak dikenal itu. Khalifah Ma'mun yang meyakini Quran adalah makhluk bukan kalamullah, nggak ada itu membenarkan atau kolaborasi dengan dukun, itu nggak ada. Yang kolaborasi dengan dukun hanya Fir'aun, ya, dan para atsba'nya Fir'aun dari kalangan hukam ulatul umur yang mereka kolaborasi dengan para saharoh, para kuhan, para dukun, tukang sihir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau di agama kita interaksi dengan dukun ada dua konsekuensi. Dukunnya yang dan yang pasiennya. Rasulullah SAW memberikan konsekuensi, Al-Qur'an memberikan konsekuensi. Apakah dia kufur akbar atau tidak kufur akbar? Hanyanya tanda petik ini. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima itu yang dia gak percaya sama dukun tersebut. Gimana kalau percaya? Kalau percaya ya udah kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi ini ya saya ingatkan ya. Ikhwah itu kemarin aneh. Ketika ada dukun rara ramai-ramai dia tahdir dukunnya. Tapi yang ngundang enggak. Itu bukan Islam itu. Kalau Islam, tahdir dukunnya dan si pengundangnya. Ya. Ingetin kepada manusia, ini datang ke dukun bahaya itu. Kalau cuma yang diingetin dukunnya, orang-orang enggak takut. Enggak ngerti konsekuensi datang ke dukun. Oh enggak apa-apa lah, ini kan karifan budaya lokal, biarin aja lah dia kufur, yang penting saya hajatan, beres. Setahu orang-orang, ente mau hajatan beres tapi ente kufur. Ya. Kemarin tuh juga acara musik juga pakai dia lagi. Nah, itu yang ngundang dia itu yang bertanggung jawab tuh. Karena orang-orang kan, oh ini dukun populer nih, oh dia aja diperkenalkan kan sama pemerintah kemarin. Ya. Di Grand Prix Mandalika, iya dan billah, iya dan billah. Ini mengerikan. Ya, kenapa ikhwah diam seperti itu? Nah, itulah gulu dalam taat kepada pemimpin. Jadi nggak boleh di peringatkan. Ini kalau kayak begini Imam Ahmad itu diem aja. Kan akidah pemimpin apa? Menyatakan Quran adalah diem aja. Dulu enggak ada tuh para sahabat ya yang merespon tindakan dari Yazid bin Muawiyah. Atau ahlu Madinah yang merespon Yazid bin Muawiyah. Sampai disebutkan ya di dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan karamah dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullah taala menantu Abu Hurairah ialah ketika beliau berada di Masjid Nabawi sendiri dan dia diperdengarkan oleh Allah suara adzan dan iqamah dari kubur Nabi. Mana orang-orang? Orang-orang sedang merespon kejahatan dari penguasa saat itu. Orang-orang itu siapa? Ahlul Madinah, termasuk diantaranya fuqaha Sab'ah Madinah dari kalangan tabi'in. Ya, Sa'id bin Jubair juga merespon Hajjaj. Ya, dan tidak ada yang seperti itu. Ini bukannya maksudnya mentahyij ya. Ya, apa meresponnya gitu dengan ngelawan? Tidak, mau ngapain ngelawan pemimpin? Emangnya punya apa antum? Antum punya apa? Tidak ada. Kalau ada yang gosok-gosok lawan. Itu ima ISIS, ima penyusup, udah gitu aja. Ya. Emangnya mau ngelawan bisa apa? Mau ngelawan pakai apa? Bambu runcing. Mau ngelawan pakai apa? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, darah, kata Imam Ahmad. Dam. Tapi kemungkaran itu wajib diingkari. Enggak boleh jadi setan bisu. Hatta itu dari arah pemimpin sekalipun. Mereka itu yang bertanggung jawab mempopulerkan dukun Rara. Ya, kita ingetin ke orang-orang. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Terus gimana dong yang ngundang kan pemerintah? Kita ingetin, pemerintah itu punya konsekuensi besar. Ya, membenarkan dukun kekufuran. Kok gitu ngelawan dong? Loh. Kita mengingkari pemimpin kok konsekuensinya selalu ngelawan tuh madhab siapa sih? Nah, itu madhab Khawarij ya. Ya, kan konsekuensi ngelawan itu enggak mesti. Emangnya punya kekuatan apa antum? Punya kekuatan apa? Ya. Punya kekuatan apa? Sejak dahulu partai-partai itu oposisi kan udah ada dari dulu. Mereka aja tahu konsekuensinya enggak ngelawan. Ya. Masa kita ini udah ngaji konsekuensinya mesti ngelawan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Syarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita fi hadal hadithi, dalam hadis ini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salatal fajr fi ardil Hudaybiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka salat pada salat subuh di daerah Hudaybiyah. Wa kanat salatuhum fi ardin, salat mereka waktu itu di tanah. Salat di tanah itu jangan dipahami sunnah gitu ya. Ya, jangan dipahami sunnah. Sehingga kita mesti bongkar apa ubin-ubin kita, keramik-keramik kita. Enggak. Para ulama enggak ada yang memahami kayak begitu. Ya. Qad ballalaha al-matar, yang tanah waktu itu telah dibasahi oleh hujan yang turun semalam. Falamma faragha Rasulullah SAW min salatih, tatkala Rasulullah SAW telah selesai dari sholatnya, wa aqbala ala nasi biwajhi, beliau menghadap manusia dengan mengarahkan wajah beliau kepada para makmum. Arada ayyushawwiqa as-sahabata ilal khair. Ya, beliau ingin menggairahkan kepada para sahabat gairah kebaikan. Wa istasyira raghbatahum. Yastasyir itu secara makna itu berkonsultasi, tapi bukan Rasulullah SAW hendak berkonsultasi. Tak. Maknanya adalah ingin menyemangati mereka, ya, kepada ilmu, ya, kepada ilmu, ilal ilmi. Faqal, maka beliau mengatakan, hal ta'lamu nama daqala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Fahsanu al adaba ma'allahi wa rasulih. Dan para sahabat, mereka telah beradab dengan baik terhadap Allah dan Rasulnya. Wa fawwadu al ilma ila ahli. Ya, mereka mentafwid, menyerahkan ilmu tersebut kepada Allah dan kepada yang mengetahuinya, itu Allah dan Rasulnya. Ya. Fa akhbarahum anna Allah awha ilaihi. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewahyukan kepada beliau bi anna an-nasa qadin qasamu aqibah hadzal matar ila qismain. Bahwa manusia terbagi menjadi dua bagian setelah turunnya hujan ini. Syakirin wa kafirin, ada yang syukur nikmat, ada yang kufur nikmat. Faman nasabal matara ila fadlillah faqad syakara ni'matallah. Siapa yang menisbatkan turunnya hujan kepada karunia Allah, kepada rahmat Allah, maka berarti dia telah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Wa man nasabal matara ila al-kawkabi faqad kafara bi ni'matillah. Namun siapa yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, berarti dia telah kufur akan nikmat Allah. Ya, dan dia lebih mengapresiasi, mensyukuri sesuatu yang dia sandarkan tadi, bintang atau yang lain. Ya. Tapi barakallahu fikum. Al-fawaidu, faedah. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dalam hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi rahimallah. Al-awwal, istihbabul sirafil imam ba'da taslim wa tawajjuhu ilal ma'mumin. Nah, ini dianjurkan bagi imam untuk insiraf. Insiraf itu ya, al-iltafat ilal ma'mumin. Mengarah kepada makmum, bukan pindah tempat di situ juga. Kalaupun dia mau pindah tempat ke tempat yang lebih tinggi, ke mimbar, boleh, karena Rasulullah SAW juga pernah demikian. Selepas sholat beliau naik ke mimbar. Ya. Baik. Wa tawajjuhu ilal ma'mumin, dan menghadap kepada makmum memberikan wejangan, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Ini penting. Ayy barakallahu fikum. Asani yang kedua, istihbabut tashwiqi ilal ilmi. Ya. Dan dianjurkan untuk menggairahkan makmum kepada ilmu. Ya. Ini penting nih, tugas imam. Jadi, ya, tugas imam itu bukan cuma ngimamin aja, banyak tugas imam. Dia memberikan nasihat, menjadi tempat berkonsultasi jamaah, tempat bertanya. Ya. Nah, dianjurkan menggairahkan mereka dengan ilmu dengan apa? Bil istijwab, dengan meminta jawaban. Artinya dengan soal jawab, ditanya makmum. Ya, ditanya makmum. As-salis yang ketiga, isbatu sifatil qawli lillahi 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu. Dalam hadis ini ditetapkan sifat qaul, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu sifat berbicara yang layak bagi Allah. Ya, sebagaimana di kajian kita waktu itu, Al-Aqidah Wasithiyah Syarah Syaikh Shalih Fauzan, ya, di kajian kita, tentunya dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu, ya, tanpa menolaknya bila ta'til, tanpa tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lain, tanpa takyif, memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah tersebut, yang terakhir tanpa tamtsil atau tasybih, tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Kita tidak boleh katakan sifat bicara Allah seperti sifat bicara kita. Dah. Ya. Karena kalangan ahlul bidah, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka menafikan, menolak Allah memiliki sifat kalam. Ya. Taib. Arabi yang keempat, husnul adabi minal mas'uli amma la ya'lamu. Bagusnya adab dari orang yang ditanya ketika dia tidak tahu. Maka dia tidak boleh menerka-nerka. Tidak boleh sok tahu. Ketika dia enggak tahu, dia katakan ya, tidak tahu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Yuhannas, man ya'lam falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Ya. Kalau tahu diucapin. Tapi kalau enggak tahu diucapkan Allahu a'lam. Ketika dia enggak tahu Allahu a'lam, itu sebenarnya nisful ilm, setengah ilmu. Dia tahu kadar diri dia. Dia enggak tahu jawaban, tapi dia tahu kadar diri dia. Dia enggak mau memaksakan jawab. Ya, dia enggak mau memaksakan jawab. Bahaya ini. Karena banyak sekarang orang-orang yang seperti ini. Yang kata Rasulullah SAW, ya, Allah akan mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Ya. Dicabutnya ilmu itu, ya, dicabutnya ilmu itu dengan apa? Biqabdil ulama. Dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu agama, para ulama, orang-orang alim. Ya. Sampai enggak tersisa sedikit pun aliman, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Manusia akan, orang-orang akan mengangkat juhala, ya, juhala ini sigoh mubalaghah, fu'al, orang-orang yang sangat bodoh, bukan cuma bodoh, tapi sangat-sangat bodoh si Gopala. Ya. Orang-orang yang pandir sebagai ru'us, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan menangkat, orang-orang yang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika mereka ditanya, ya tentu mereka akan jawab dengan fatwa-fatwa mereka tanpa ilmu. Dolu wa dolu. Mereka tersesat dan menyesatkan banyak orang. Ya. Menyesatkan banyak orang. Itulah saat ini. Ini mengerikan ini. Ya. Na'udzubillah. Makanya cukupkan. Ketika ditanya, cukupkan dengan jawaban para ulama. Artinya kita mengutip, bukan kita yang memfatwakan. Kita hanya mengutip fatwa ulama. Nah, kalau kita enggak tahu ada fatwa ulama mengenai hal tersebut atau berkisar tentang pertanyaan tersebut, udah Allahu a'lam. Ya. Nah, kalau kita tahu ada ulama yang memfatwakan demikian, ya kita kutip. Nah, kita hakikatnya bukan muftinya tapi an-naqil yang mengutip. Baik, kita yang mengutip. Bukan kita yang mujib, yang menjawab. Tapi kita cuman an-naqil. Kita katakan innama ana naqilun. Saya sebatas orang yang mengutip aja. Ya. Walastu bi mufti. Kita saya bukan muftinya. Walastu bi mujib. Nah. Al-jawab jawabul ulama. Jawaban itu jawabannya jawaban ulama. Innama ana naqilun. Saya cuman yang mengutip aja. Mana? Mana lagi tadi? Al-khamis yang kelima, tahrimul kufri bin ni'am. Haramnya mengkufuri nikmat. Ini jelas ya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Ya, kalau kufur nikmat itu adab Allah sangat pedih. Ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Mengingkari nikmat Allah tersebut jalannya apa? Dengan menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Akhirnya ketika nikmat itu datang, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak diakui dengan kalbunya, tidak diucapkan dengan memuji Allah dengan lisannya, dan dia tidak pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Karena syukur pada nikmat tiga jalan. Kalbu, lisan, amal. Kalbu kita akui. Ya. Lisan kita puji Allah atau kita ceritakan wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka boleh ceritakan. Selama bukan dalam rangka menyombongkan diri takabur. Yang ketiga dengan amal jawarih, yaitu kita palingkan, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Bahkan kalau enggak digunakan untuk ketaatan, ini bukan nikmat hakikatnya. Kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah azza wajalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, yang tidak membawa nikmat tersebut pada kepada pendekatan diri kepada Allah, itu hakikatnya musibah. Dapat nikmat sehat, malah maksiat terus. Ya, enggak ibadah. Enggak mau kajian, enggak mau dekat sama ilmu agama. Dapat waktu luang, dia lalaikan, malah buat yang sia-sia. Dapat harta, sibuk aja terus sama urusan duniawiah dia. Beli kitab aja pelit. Nah ini hakikatnya ini bukan nikmat, tapi apa? Musibah. Jadi yang Allah berikan itu semua istidraj. Bahaya kayak gitu. Bahaya kayak gitu. Iya dan billah. As-sadis yang keenam, isbatu sifatir rahmati lillah. Ditetapkannya sifat rahmat bagi Allah. Nah ini kalangan ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah. Mereka mengingkari sifat rahmat dari Allah. Ya, kalau ada ayat-ayat yang rahmah begitu, ya. Wa kana bil mu'minina rahima misalkan. Wa yarjuna rahmatah. Allah terhadap kaum mukminin merahmati dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Atau ada hadis-hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, saya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di atas langit. Ya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dengan nama Allah yang Maha Rahman. Apa itu Rahman? Dzurrahmati al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, Dzurrahmati al-muttasilah. Ya. Jadi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki kandungan sifat terahmah. Namun beda rahmat yang ada di Rahman dengan di Rahim. Kalau di Rahman, rahmat yang luas, yang Allah memiliki 100 rahmat. Satu Allah berikan kepada penduduk muka bumi di dunia. Satu rahmat aja, hewan buas bisa merahmati anaknya. 99 Allah berikan untuk kaum mukminin di akhirat. Sehingga ada orang nanti yang diadab ahli tauhid, ahli tauhid. Dia berdosa, dia ahlu kabirah, pelaku dosa besar, enggak bertobat dari dosa besar dia, mati dalam keadaan membawa dosa besar, tapi dia enggak pernah berbuat syirik. Bukan dia sekuleris, bukan dia nasionalis, apalagi komunis, enggak pernah memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, Mbah Worokso, kepada setan-setan yang ada di Gunung Merapi Semeru. Dia enggak pernah memberikan itu. Dia enggak pernah manggil si Rara Penghujan. Ya. Dia bertauhid, namun dia berdosa. Ini kan orang yang berdosa ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah Khawarij maupun Murji'ah. Ya. Kalau Mu'tazilah Khawarij berpendapat pelaku dosa besar walau dia enggak berbuat syirik kafir, gitu kan. Karena Allah wajib ya mengadab pelaku dosa besar. Karena ini didasari oleh keyakinan qadariyah mereka itu Mu'tazilah. Ya. Nah, kalau Murji'ah berpendapat apa? Berpendapat apa? Pelaku dosa besar selama dia enggak kafir pasti masuk surga. Betul pasti masuk surga, tapi tahta masyiatillah kalau ahli sunnah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah adab. Kalau Murji'ah, oh enggak, langsung Allah ampuni. Nah, ahli sunnah wal jamaah enggak, tahta masyiatillah. Nah, di bawah kehendak Allah itu, nanti mereka itu bisa dapat syafaat dari para syufa'a. Nabi, Rasul, Malaikat, para wali, orang-orang soleh, maupun anak-anak mereka yang mati sebelum anak-anaknya balik. Anak-anak ahli tauhid. Taruhlah ini orang gak ada pemberi syafaat sama sekali. Dia bisa masuk surga juga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah berikan 99 itu di akhirat. Ya. Ada juga yang diazab. Diazab itu kafarat buat dia. Namun kafaratnya itu mengerikan itu. Satu hari di akhirat itu jangan sama dengan di dunia. Mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Jangan pernah berpikir, oh, ntar kan kita pasti masuk surga kalau bertauhid. Beda kali. Pertama, memangnya kita yakin kita mati nanti di atas Islam? Ya. Gak tahu kan? Antum yakin gak Reza? Oh, udah ngaji kitab Al-Jadid, udah. Usul Salasah, Sarasa Usaimin, udah tamat kan waktu itu ya? Waktu kajian kita belum di Al-Furqan sini, masih di mana tuh? Di Masjid Danau ya? Wasitiyah Syekh Shalih Fauzan tamat. Masa iya mati enggak ngucap la ilaha illallah? Duh. Siapa tahu? Dahulu ada orang yang berilmu dari negeri Unaizah namanya Abdullah Al-Qasimi. Orang Arab nih. Ini orang Arab awamnya ke Indonesia bisa jadi ustaz. Ya. Dia datang ke Indonesia. Assalamualaikum. Kaifal halu. Sa'utikum al-kalimah fi hadzal majlis. Oh, langsung syekh nih. Kasi udang-udang aja. Alam ta'lamu ya ahli al-Islam anna Rasulullah SAW qal. Oh, ini ustaz. Syekh. Ini orang Arab, ada orang Arab biasa gitu. Apalagi ini orang Arab yang saya sebutin Abdullah Al-Qasim ini ulama. Ulama. Akhir hidupnya apa? Ateis. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan murtad. Ateis. Ada juga yang pindah ke Kristen karena fitnah perempuan. Ada yang jadi aliran sesat, ada yang futur. Makanya Allah tegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai nun taukid. Maka janganlah sesekali kalian mati kecuali kalian mesti dalam keadaan berislam. Mati dalam keadaan Islam itu karunia besar. Yang kita enggak tahu takdir kita itu kita mati di atas Islam atau bukan. Ini ngeri ini. Ya, barakallahu fikum. Baik, mana lagi tadi? Isbatu sifat rahmah ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat rahmah. Kalau kalangan Ahlul Bidah Asy'ariyah menafikan. Mereka mengatakan rahmat itu bukan si Allah punya sifat rahmat, nanti serupa dengan makhluk. Maknanya apa? Allah menginginkan kebaikan dari si hamba ketika si hamba dapat rahmat. Lah. Ditetapkan. Karena madzhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana diterangkan oleh para ulama terkait ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah, ya amiruha kama ja'at bila kayf. Berlakukan saja lafaz-lafaz dari ayat yang berbicara tentang sifat Allah tersebut, udah langsung berlakukan saja kama ja'at sebagaimana dia datang bila kayfin, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Ya. As-sabi yang ketujuh, nisbatun ni'amati ila ghairillah kufrun biha. Menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, ya, itu adalah kekufuran akan nikmat tersebut. As-samin yang ke-8, tahrimu qaulil insan mutirna bi nau'i kada. Diharamkannya ucapan seseorang yang mengatakan kita diturunkan karena turunkan hujan karena bintang ini bintang itu. Baik. Munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadis wala anna nisbatal matari ilal anwa'i kufrun. Hadis ini menunjukkan bahwa menyandarkan hujan kepada bintang-bintang itu adalah kekufuran. Kekufuran itu dirinci ya, bisa akbar, bisa asghar. Tadi udah perinciannya. Munasabatul hadis li tauhid, apa sih korelasi hadis ini dengan tauhid? Ya, penghambaan diri kita kepada Allah dengan ibadah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Apa? Haitsu i'tabara al-hadis man nasaba al-matara ila al-anwa'i kafiran. Yaitu ketika hadis ini, ya, hadis ini i'tabara, menganggap bagi siapa saja yang menisbatkan hujan kepada bintang, dianggap dalam hadis ini sebagai orang kafir. Ya, ini kalau dia kafir akbar, yaitu dia menyandarkan inilah yang menurunkan hujan. Bukan sebab. Li'annahu nasaba an-ni'mata wa huwa al-matar. Karena dia menyandarkan nikmat yaitu berupa hujan, ya, ila ghairillah, kepada selain Allah, fa asyraka ma'ahu ghairahu, berarti dia telah menyekutukan selain Allah berupa bintang tadi di samping Allah. Nah. Baik, yang lain berikutnya masih bisa lanjut Pak Munadi? Apa cukup? Cukup dulu. Pak Munadi seperti sudah ngantuk itu. Baik, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Fadlul.